Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Nah, disinilah perlu kita kembali kepada Islam dalam rangka bagaimana transaksi yang diperbolehkan, yang dikehendaki oleh Islam. Yeah. Baik, Ustaz, ini kan tampaknya memang sudah menjadi koridor hal-hal yang berkait dengan transaksi ya. Dan tentu saja kita berharap ini bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Tetapi kaitannya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, kenapa fatwa itu dikeluarkan? Apakah memang ada persinggungan tertentu dengan fenomena khusus di tengah masyarakat kita? Ya, perlu kami sampaikan kepada seluruh pendengar RAS FM bahwa fatwa itu ada kalanya karena memang diminta fatwa istifta namanya, dari masyarakat. Ada karenanya memang menyikapi suatu fenomena yang butuh ada ketegasan hukum dari ulama. Nah, dalam persoalan ini memang di masyarakat banyak yang bertanya-tanya tentang hukum kredit itu bagaimana. Karena memang antara kita beli kontan dengan beli yang itu barangnya dibawa tapi bayarnya belakangan itu berbeda harga. Bahkan mungkin sampai 40 bahkan sampai 60% dari harga, tergantung pada jangka waktu. Nah, ini jangka waktu ini dalam Islam dikenal dengan riba nasi'ah. Di mana ketika orang bertambah waktu minjem duit itu, Bung Obi, ketika masa jahiliyah saya mau minjem berapa? 1 bulan. Oke, kalau 1 bulan itu bunganya itu harus Anda memberikan 20%. Kalau 2 bulan berapa? Maka bayarnya 40%. Pertambahan waktu dengan harga inilah dalam Islam disebut dengan riba nasiah. Lalu bagaimana dengan kredit yang menambah harga seperti itu? Nah, inilah ada masyarakat yang bertanya langsung kepada kita karena memang dia enggak ingin melakukan sesuatu yang keluar dari Islam, sementara ada tawaran kerja itu di bidang kredit elektronik. Sekarang mobil ada juga kredit. Lalu kita memang menetapkan hukumnya fatwa pada saat itu. Fatwa pada nomor 8 MUI tahun 2005 kita memang menetapkan fatwa bagaimana dengan menjual elektronik secara kredit dengan tambahan harga. Artinya tidak seperti harga asalnya karena gara-gara kredit itu. Tentunya walaupun ini disebutnya elektronik, kepada seluruh proses transaksi yang memang itu kredit lalu tambahan harga. MUI DKI Jakarta mendefinisikan itu tentang apa yang dimaksud dengan transaksi jual beli. Itu kan mubadalatun au mubadalatun au bai'un najizun yatimu fihi taslimul mabi' fil hal wa yu'ajjalu wafa'us saman au tasdiduhu kulluhu au ba'duhu ila ajalin ma'lumatin fil mustaqbal. Yang dimaksud dengan sini transaksi jual beli secara kredit dalam Islam itu menurut Wahab Az-Zaili dalam bab muamalah maliyahnya itu adalah menjual atau memang dilakukan transaksi secara langsung, di mana pada saat itu orang menyerahkan barang pada saat itu juga, tetapi wayu'ajjalu wafa'us saman, tetapi pembayarannya itu diakhirkan, tidak pada saat itu. Jadi barangnya kontan, tetapi ini pembayarannya tidak sekarang kan ada cash and carry. Betul. Sudah tunai langsung lagi. Dia enggak. Jadi membayarnya belakangan. Bisa dibayar belakangannya itu kulluhu semuanya au ba'duhu, au cicil. Ila ajalin ma'lumatin fil mustaqbal. Terhadap tenggang waktu yang memang itu kita sepakati berapa lama itu. Nah, ini ya disebut dengan transaksi kredit itu. Lumrahnya kredit itu kadang memang dia itu lebih mahal daripada beli tunai. Ada kalanya alasannya itu adalah inflasi. Karena nanti kan sekarang 1000 sekarang dengan 2 tahun yang akan datang kan beda harganya dengan kenaikan harga. Mungkin bisa dilihat kita tahun yang lalu belum naik BBM dengan setelah naik BBM itu kan beda jauh itu harga-harga, sehingga itu dianggap inflasi. Tetapi kalau dalam Islam itu dikatakan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, lalu dengan hadis al halalu bayyin wal haramu bayyinun, lalu al halalu ma ahallallahu fi kitabi wal haramu ma harramallahu fi kitabi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Halal itu sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, haram itu sesuatu yang sudah diharamkan Allah dalam kitabnya, wa ma sakata anhu, sesuatu yang tidak dijelaskan, sakata itu diam, tidak diomongkan, tidak dibicarakan, fahuwa mimma'afa'an, sesuatu yang memang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berada di daerah grey yang tempatnya ijtihad di situ. Di situ tempatnya ijtihad. Kredit itu tidak pernah ada pada saat itu, apalagi elektronik, apalagi elektronik itu. Tapi artinya kan sebetulnya Islam tidak dia akan tetap bisa bersama dengan kemajuan teknologi kan begitu, Ustaz? Ya, jadi memang kemajuan teknologi artinya barang tetap. Jadi esensinya kita jual beli. Nah, itu enggak ada masalah. Dan Rasulullah pernah melakukan anna Rasulullah SAW ishtaro min yahudiyin ta'aman binasiatin. Pernah Rasulullah itu membeli makanan dari orang Yahudi, tapi bayarnya belakangan. Jadi pernah juga tidak langsung diberikan. Langsung di sini dikatakan wa amma urudut tijarati fa innahu yasihu bai'uha bi ba'dha ma'a ziyadati hadil mislain 'alal akhar. Kalau kita jual beli memang barangnya beda, enggak ada masalah, yang satu lebih satu lebih rendah gitu kan. Li'anna laysat asmanan, karena bukan termasuk asman sesuatu yang memang dalam kategori riba itu. Nah, bagaimana dengan tambahan harga gitu? Nah, tambahan harga itu sebenarnya itulah tergantung kesepakatan. Tidak berarti oh ini kepada Anda saya jual 500. Nah, lalu oh kredit. Bagaimana kalau kredit? Saya kredit jual kepada Anda 800. Nah, bagaimana dengan tambahan harga itu? Nah, tambahan harga tidak, enggak ada apa-apa, enggak ada masalah, asalkan kita sepakat mau ngambil yang mana? Mau yang tunai 500 atau yang 800. Nah, yang penting ada kesepakatan. Yang tidak boleh itu kita ada yang 500 tunai, ini 800 kalau kredit. Kan pasti ada dalam bentuk seperti itu, beli mobil atau itu kan ada seperti itu. Lalu dibawa pulang tanpa ada kejelasan transaksi pada saat itu. Nah, tetapi pada saat pulang dia punya duit lalu bayar tunai. Ini yang namanya itu bai'atun fi bai'atain. Ada satu barang itu yang ditransaksikan dengan model dua transaksi tanpa ada kejelasan. Tapi kalau ada kejelasan tidak ada masalah. Maka di sini dikatakan jumhur ulama Hanafiya, Malikiya, Syafi'i, wa Hanabila annal bai'a li ajalin. Baik itu karena untuk waktu, au bai'ut taksid atau jual kredit. Nah, di jual beli kredit jaizun. Boleh saja walau kana bi si'rin a'la min si'rin naqdi. Meskipun harganya itu lebih tinggi daripada harga secara tunai. Ini jumhur ulama ya tadi. Iya, jumhur ulama ini. Ai bisamanin mu'ajjalin au muksitin yazidu ala si'ril bai'i bisamanil mu'ajjal. Ini dengan cara bayar tunda atau kredit di mana harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga kontan. Bi ayyakunal bai'u bisamanin aksar min samanil si'atil ladzi tuba'i bihi. Artinya dengan penjualan harga barang di mana penjualan itu lebih tinggi daripada ketika tunai. Ini dalam rangkumannya Wahba Az-Zuhaili dalam bab Mu'amal Al-Mali Mu'asirah pada halaman 316. Nah, ini keterangan inilah yang menguatkan kita. Di samping ini sudah uruf. Jadi kebiasaan. Kebiasaan masyarakat, dan masyarakat masa diumumkan, masa diuntungkan. Nah, maka ketika ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kalau orang-orang Malaysia itu mengatakan itu umumul balwa. Jadi ketika proses perbankan di Malaysia, ketika ada suatu yang memang itu di dalam dan itu kecil dan menjadi uruf di masyarakat sudah menyeluruh, itu sudah menjadi umumul balwa. Ya, artinya katakan kalaupun MUI belum menyampaikan fatwanya pada saat itu, memang sudah menjadi uruf ya. Sudah menjadi uruf komunitas. Ya. Ah, jadi kebiasaan tradisi komunitas dan uruf itu salah satu hal, satu-satu sebab yang bisa untuk menetapkan hukum. Ya, usul. Di usul fikih itu. Asalkan uruf itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Ketika kita lihat bahwa kebiasaan kredit itu termasuk mimma sakata anhu, termasuk yang tidak dibicarakan. Ketika tidak dibicarakan berarti tidak bertentangan. Dan toh keliru, semoga itu benar. Jadi kalau di domain ijtihad, lalu kita ijtihad dan memang itu yang di dalamnya orang-orang berkompeten, tentu mimma afa anhu. Tetapi kami sampai sekarang meyakini dari ijtihadnya para ulama juga di Timur Tengah, ijtihad di mana, yang membolehkan tentang taksid ini, artinya jual beli kredit dengan tambahan harga. Jadi sampai sekarang saya belum melihat keputusan hukum yang sifatnya rame-rame atau individu yang mengharamkan dengan model kredit itu. Jadi, tapi kredit yang tidak jelas apakah kredit atau tunai lalu dibawa, tapi ketika punya tunai kalau nggak punya kredit, nah itu yang melarang karena bai'atun fi bai'atin. Tapi kalau ketika ini kredit, okay, saya ambil kredit dengan jangka waktu sekian, nggak ada masalah. Ya, jadi masyarakat pada dasarnya memang sudah diumumkan pada sebelumnya, artinya sudah menjadi umum di tengah masyarakat bahwa bisnis kredit elektronik ini dengan tambahan harga itu sudah diketahui oleh tengah masyarakat kan, kemudian uruf, dan pada akhirnya memang ketika masuk dalam kajian syar'inya memang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Memang lebih fleksibel kalau persoalan muamalah. Tapi nanti kan ada seperti apakah ada riba atau tidak, itu kan ditinjau dari situ, oh nggak ada riba. Di mana letak kalau kita ingin melihat apakah di situ ada riba atau tidak? Jadi kita bisa melihat riba itu. Umumnya begini, oh ya kita ini barangnya satu. Seperti hanya sekarang saya jual handphone ini 50 ribu. Yeah. Oke, berapa? Kapan bayarnya, Bang Obi? Oh bayarnya Ustaz Khalil bulan depan. Bulan depan Bang Obi nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa melunasi. Lalu Bang Obi, Pak Olil saya mundur 10 hari. Oke, 10 hari, tapi ada bayar bunga ke saya. Itu riba itu. Itu riba. Kenapa? Ya? Dia tidak berkembang, lalu dia minta hasil. Itu. Karena ada proses waktu yang dipakai oleh orang lain, lalu dia minta untung. Padahal pada saat itu tidak digunakan untuk perniagaan, untuk perdagangan. Berarti ketika pada saat minta itu, dia sudah menggencet, artinya melukai keadilan orang lain. Di sinilah ekonomi keadilan yang diperjuangkan dalam Islam. Tapi ketika sepakat kita beli kredit, lalu menentukan batas waktu dan waktunya kapan, nah, itu bukan bagian dari riba, itu dari sebuah kesepakatan. Karena titik tolak dari akad dalam Islam itu, Pak, bentuk muamal dalam Islam itu bisa dilihat itu pada saat akad. Akad, ya sama dengan kita nikah lah. Sekarang orang nikah itu, Bang Obi, maaf ini. Orang nikah itu, apa bedanya orang yang di, umamanya yang berzina dengan orang yang nikah? Yang menikah. Yang menikah. Intinya kan juga itu juga. Malah kalau kita zina itu lebih fleksibel. Gak usah pakai wali, gak usah lamaran, gak usah akad. Selesai malam itu juga bisa tinggal kita bayar, kita pergi. Tetapi kalau nikah malah lamaran, kalau orang Betawi ada roti buayanya, macam-macam lah. Nah, esensinya kan juga, mohon maaf, ya yang berdua itu tujuannya. Tetapi kan prosesnya beda. Yang satu ini tidak kelembagaan untuk tujuan yang murni, yang satu dilembagakan sehingga ini betul-betul sakral. Nah, Islam itu dalam bentuk muamalah, itu aufu bil uqud. Itu letaknya lebih kepada bagaimana pada saat transaksi itu. Akad dan transaksi itulah yang menjadi titik tolak apakah ini riba, apakah ini maisir, apakah ini apa yang dihalalkan oleh Allah atau tidak itu. Jadi memang Islam sangat berhati-hati ya dalam proses dan melihat prosesnya sebetulnya. Iya, jadi tidak hanya pada tidak hasil. Hanya pada lughahnya saja. Bukan lughahnya aja atau hasilnya. Wah, ini kan esensinya sama. Jadi kita enggak perlulah, itu kan proses. Jadi yang esensinya sama ya udah sama, enggak bisa gak dalam bisa. Islam. Dia harus lihat kualitinya juga. Dia juga kulitnya, prosesnya, karena proses itu dalam Islam adalah sesuatu yang menyenangkan. Kita tidak pernah dituntut hasil dalam Islam. Kita dituntut oleh Islam itu adalah upayanya, prosesnya. Nah, makanya kan tolabul ilmi, bukan al-ilmu itu sendiri, tapi menuntut ilmu. Begitu juga rizki itu telah berrizki. Bukan kita harus menjadi orang kaya. Yang disalahkan kita namanya khairul amali amalur rajuli biyadihi. Sebaik-baik pekerjaan itu ketika orang bekerja sendiri, tidak menyandar pada orang lain. Artinya dengan kerja itu enggak butuh melihat hasil, Allah akan memberikan hasil pada kita tanpa kita harus pikirkan. Maka dalam bentuk mencari rezeki pun tidak bisa kita biar secepat kaya menghalalkan segala macam cara. Malah kita bisa lihat sekarang umpamanya orang yang menghalalkan segala macam cara. Orang yang bertransaksi bagaimana orang yang mencuri dengan transaksi agar cepat kaya. Tahu-tahu kan pelanggan pada lari semua. Karena ngurangin timbangan. Orang yang ingin cepat kaya umpamanya dengan cara korupsi. Sekarang malah satu keluarga semuanya ditangkapin, semuanya disita, malah jadi jatuh miskin. Jadi ada beberapa proses-proses orang mau cepat kaya dengan cara menipu. Malah memang dapatnya cepat tanpa harus bekerja keras. Tetapi setelah itu dia ditangkap dan dia dapat kemalangan. Ada orang yang ingin cepat kaya dengan cara berjudi. Dianggapnya dengan menaruh sedikit tapi dapat banyak. Tapi kaya juga dia. Tapi saya pikir ketika pada saat kaya, dia itu tidak bertahan lama. Yeah. Mana pada saat itu dia akan berhenti. The Islam itu menyarankan kita ada pada proses itu. Betul. Jadi pada proses sedikit itu dinikmati. Dia banyak, apa yang bisa kita nikmati dari banyak itu? Mungkin orang, oh ini dia banyak, banyak hartanya. Yang bisa dinikmati dari harta yang dia miliki mungkin berapa persen. Nah, disinilah proses transaksi dalam Islam ada semacam realnya tersendiri. Tidak asal mendapat rezeki. Tetapi ada proses yang harus dilalui. Betul. Yang kedua, juga barangnya pun yang ditransaksi itu juga barang yang halal. Yeah. Jadi kita, ya mohon maaf bagi umat Islam, umumnya transaksi, wah ini kan kita jual saja. Seperti anjing atau babi, kita kan yang dilarang untuk makan. Kalau jual beli bagaimana Pak? Iya, kita bukan kita yang makan. Gitu. Bukan kita yang makan, kita cuma jual aja. Jual aja. Duitnya nggak ada, duit najis kan gitu. Tetapi ini barang najisnya nggak boleh diperdagangkan. Ya. Maka Islam pada seperti ini, Islam mengatakan ini tidak untuk perniagaan. Anda jangan mencari kasat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Tampaknya jelas sekali bagi Anda soal muamalah ini, apalagi berkait dengan transaksi tadi dengan elektronik dan bisnis kredit elektronik dengan tambahan harga ya. Iya. Baik sahabat, Anda juga bisa bergabung di acara ini. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 8291710 atau SMS ke 08171955955. Tapi kita break dulu sesaat ya. Xinjiang adalah provinsi terluar dari negeri China yang berbatasan dengan Tibet, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Urumqi, ibu kota provinsi Xinjiang, merupakan pintu gerbang China menuju Timur Tengah dan Eropa yang dulunya dikenal sebagai Jalur Sutra. Keistimewaan provinsi Xinjiang ini adalah 95% penduduknya beragama Islam. Aliyah Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta, Komisi Fatwa. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa telepon sekarang juga di 8291710 atau kirimkan SMS ke 08171955955. Kami buka dulu telepon Anda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa sore, Pak? Dengan Hidayat. Pak Hidayat, Anda di mana posisinya? Mau nanya Pak Kiai boleh? Silakan. Boleh, ya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hidayat. Mau tanya mengenai kredit. Kalau kita di kredit 3 tahun kemudian, tapi 3 tahun. Baru setahun kita pengen melunasi, kan itu boleh itu hukumnya gimana? Jadi di tengah jalan berhenti, sementara kontrak sudah 3 tahun lebih awal apa molor ya? Pak? Ya? Ini nanti molor atau lebih awal? Lebih awal. Lebih awal, menyelesaikan ya. Tadinya 3 tahun, beli mobil katanya 3 tahun, harga sekian, dengan tentu dengan bunga perhitungannya. Di tengah jalan, baru setahun, kita nyicil. 1 tahun itu dengan bunga juga enggak nanti? Ya. 1 tahun dengan bunga juga? Dengan, iya, ada tambahan harga kan? Ada tambahan harga ya, tambahan harga. Tambahan ya. Tambahan harga, tapi jadi dicicil setiap bulan berapa gitu, setelah dibagi 36. Iya. Nah, tapi di bulan ke-10 atau bulan ke-11, dilunasin. Bagaimana begitu? Bunga yang 2 tahun itu jadi berkurang. Iya, Jadi ada dua harga kan, malah 3, harga awal, harga selama 3 tahun kredit, dan harga pada saat pelunasan. Iya. Ya itu bagaimana hukumnya? Yang kedua masalah handphone tadi. Handphone tadi kenapa, Pak? Tadi kan katanya kalau janji sebulan, ternyata 10 hari minta tambahan. Itu harap kalau karena tidak diperdagangkan, sementara handphone itu dipakai fasilitas untuk bisnis justru. Itu hukumnya bagaimana? Ya. Terima kasih bagi terima kasih Bapak Hidayat. Waalaikumsalam. Silakan Pak Khalil. Iya, terima kasih Pak Hidayat. Pertama, memang dalam proses kredit itu kadang-kadang kan kalau melunasi maka kena penalti 5%. Karena itu bunga bimanya 6. Bahkan kalau kita mau kredit, tiba-tiba kita tidak jadi, kita dioper ke orang lain. Itu biasanya kena kredit sampai 5% kita harus bayar penalti gitu kan. Pertama kita harus disikapi pertama itu dari akadnya. Akadnya dulu ya. Akadnya. Ya. Kalau memang dalam akad itu sudah kita sepakati bahwa kita ini 4 tahun, lalu kita saya ingin melunasi. Nah, berarti kita harus dari akad yang baru. Bahwa akad baru ya. Iya, jadi nanti memang ada tempo-tempo kalau memang nanti saya ada maka kan itu sudah ada dalam polisnya itu biasanya dalam polis sudah ada. Saya pikir tidak ada masalah. Tapi penyebutan bunga itu yang paling-paling repot. Ketika itu disilakan bunga, maka itu sudah haram. Jadi gitu. Bunga atau tambahan harga masalahnya? Tambahan harga. Jadi kalau dihitung bunga, bahwa dia memang dalam akad itu, ini saya pokoknya. Hanya karena pokok ini sampai 3 tahun atau 4 tahun, maka ini menjadi harganya sekian bunganya per tahun, per tahun. Tapi kalau kita memang dalam akad itu dikatakan, ini saya beli yang biasanya 100, saya beli 140 juta. Karena saya nyicil sampai 4 tahun. Maka saya akan bayar tiap bulan sekian-sekian. Kalau saya nanti memang ketepatan punya, maka saya akan lunasi ini dengan harga sekian menjadi sekian. Itu gak ada masalah. Tetapi kalau dari awal sudah dikatakan bahwa Anda pokoknya ini, tetapi bunganya ini yang haram. Kenapa? Dia sudah memberikan ruang tambahan harga dari situ dalam bentuk bunga. Ini yang halal itu dari awal. Oke, saya beli itu ketika akad tadi. Iya, akad itu 140. Ya 140 itu yang hendak kami lunasi. Nah, ketepatan lebih awal, maka Anda kalau Anda bayar dalam bentuk umpamanya dalam bentuk 2 tahun Anda lunasi, maka Anda bayar sekian. Itu enggak ada masalah. Tetapi kalau kita sudah lihat ini pokoknya ini bunganya itu sudah haram. Karena dia sudah masuk dalam fatwa MUI itu masuk pada bunga konvensional ya. Nah, tapi kalau Anda seperti halnya praktik di bank syariah, kalau beli mobil, oke, saya belikan mobil, tapi harganya sekian, oke, ya mau sekian. Tambahan harga sekian. Iya, jadi iya oke, di atas ini sekian, tapi kalau Anda meyong ke saya beli, saya jual kepada Anda sekian, mau, oke. Jadi di dalam akadnya itu perbedaan dalam akad. Intinya apa, kalau bicara intinya sama, dia harganya 140, tapi kalau yang satu akadnya itu membelikan dengan harga sekian. Kalau saya mau nanya, Bang Obi, tolong saya belikan handphone. Ini berapa biasanya? Wah, kalau di toko langsung Anda beli ini 4 juta. Tapi saya jual ke Anda karena saya ke sana, saya jual kepada Anda 5 juta. Ya, saya mau ya, enggak ada masalah. Kita udah tahu harganya. Seperti Nabi bisnis seperti itu. Tapi kalau ini hanya karena pokoknya lalu saya minta bunga sekian dalam akadnya, ini haram. Jadi kalau dihitung itu karena bunga dari pokok itu haram. Tapi kalau ini memang harga totalnya sekian, itu halal. Kalau bagi Bapak Hidayat ini mencoba membandingkan, coba lihat bagaimana ketika finance konvensional dan finance syariah. Itu kadang-kadang sama, cuman hanya beda pada saat akad itu. Akadnya itu. Tapi kalau yang konvensional itu dianggap bunga, itu haram. Tapi kalau ini membelikan dengan harga sekian, itu halal. Dan substansinya sama, Pak. Saya samakan dengan nikah tadi itu. Tujuannya kan kumpul bareng gitu loh. Kan sama, kumpul bareng dengan lain jenis. Tapi proses berbeda. Prosesnya yang satu itu transaksinya berdua, sama-sama memberi mahar, sama. Tetapi yang ini ada proses legalitas, ada yang proses tidak. Begitu juga dalam bentuk transaksi. Ini dilembagakan lebih aman dari masalah orang yang dikhianati dengan ini yang tidak dikhianati. Lalu bagaimana seperti handphone itu dipakai untuk bisnis juga? Mungkin juga seperti hanya tadi, oh kalau gini pakai bisnis bisa untungnya lebih banyak. Maka di Islam itu tidak mengenal proses waktu lalu ada keuntungan, Bang Obi. Tidak itu ya? Tidak itu, tapi dalam Islam itu kalau orang yang punya modal, dia seperti saya punya modal, tolong Bang Obi ini dikelola untuk ini dikembangkan. Nah, saya tidak bisa memberi ke Bang Obi, saya setahun minta bunganya, banyak keuntungannya 20%. Itu tidak boleh, tidak bisa dalam Islam. Kita harus kasihkan Bang Obi lalu nanti kesepakat. Oke Bang Obi, nanti resiko kita tanggung bareng. Resiko Anda 30%, saya 70%. Keuntungannya nanti begitu juga, 30%, saya pun 70%. Nah, jadi antara pemuda dengan pengelola itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan, karena kalau ini berkembang, pengelola dan pemodal itu pun juga resiko sama dan juga mempunyai keuntungan yang sama. Kalau yang ini yang riba, enggak, dia enggak mau tahu. Pokoknya ada bentuk sekian. Yang terjadi dalam bentuk ekonomi kapitalis seperti itu, orang yang punya utang, iya kalau dia ketepatan dapat untung lebih, sekarang sudah 100% atau 200%, maka yang pemuda itu akan rugi. Yang seharusnya dapat banyak, dia dapat sedikit. Tapi ketika ini panik masuk dalam Islam, maka yang untung pemuda yang tertekan. Nah, sama dengan sekarang negara-negara berkembang yang kena kapitalis itu, dia tidak bisa berkembang karena tertekan itu. Islam punya prinsip dalam sabda Nabi, al-gunma bil-gurmi. Al-gurmi itu namanya ghanimah, keuntungan. Al-gurmi itu adalah tanggung jawab. Maka orang yang mempunyai keuntungan itu sesuai dengan tanggung jawab, bukan pekerjaannya, tapi tanggung jawab lah. Sementara orang yang punya uang tiba-tiba tidak punya tanggung jawab, dapat untung nggak bisa. Itu dalam Islam. Baik, sahabat, Anda bisa telepon kembali, tapi banyak SMS yang sudah masuk ini, Ustaz. Kita buka dulu SMS ya. Ustaz, apa beda? Ya, ini dulu nih. Dari Mas Jajah ya. Saya mau tanya, contoh misalnya peminjaman duit ke orang lain 500 ribu. Orang itu membalikkan dengan 600 ribu, tapi kedua orang tersebut sudah sepakat. Satu meminjamkan peminjamnya nih, pemberi pinjaman 500 ribu, memberikan 500 ribu, tapi sudah ada akad gitu loh. Iya, saya kurang paham dari sepakat. Jadi sepakat mengembalikan 500 ribu kepada 600 ribu. Jadi saya mungkin bisa menjawab secara global saja. Ketika kita meminjam, itu ada proses meminjam uangnya saja, ada administrasi. Atau memang uangnya itu hadiah gitu. Kalau sepakat bahwa Anda minjam dari saya satu bulan kembali dari 500 ribu menjadi 600 ribu, itu masuk riba, Bang Omi. Karena dia sudah memastikan keuntungan dari awal, memastikan kelebihan dari awal, itu tidak bisa. Tapi kalau dia meminjamkan lalu saya mengembalikan 600 ribu, 100 ribu itu kalau memang untuk hadiah gak ada masalah. Alasan hadiah? Hal untuk hadiah. Atau memang 100 ribu ini biaya administrasi. Karena dia surat menyurat, dia harus nyetak form ini, segala macam, maka diberikan. Maka dan di sini kan ada istilahnya itu pinjaman lunak, atau yang disebut dengan karbul hasan. Itu memang kita memberi pinjaman tanpa ada meminta keuntungan dari pinjaman itu. Tetapi karena kita memang sekarang gak bisa dilepaskan dari soal surat menyurat dan administrasi, kita hanya minta biaya administrasi seberapa, umpamanya 20 ribu, 30 ribu dari proses administrasi pelayanan itu yang kita minta sebagai ongkos kepada orang yang bekerja itu. Tapi uangnya sendiri itu kita tidak minta untung, itu kan korporasi. Nah, begitu juga ketika Pak Jaja ini minjam 500 ribu, kembali 600 ribu. Sekarang namanya 600 itu apa? 600 itu apa? 100-nya itu apa? Administrasi, hadiah, atau karena memang ini kewajiban setiap orang. Kalau memang kewajiban sepakatnya seperti itu, ini termasuk riba. Yang riba di situ. Yang riba di situ. Kalau kita memang, oh ya, sejak minjem di saya dari 500 jadi 600. Itu riba. Tapi kalau bilang yang 100 ini masuk administrasi, tapi administrasi kan rasional. Masa tapi itu yang banyak. Jadi ada rasionalisasi di mana administrasi sebagai ujro dan mana yang memang merupakan guna. Kita kembalikan ke Pak Jaja ya. Iya, oke, okay, iya. Soalnya kembali 8. Misalnya kita minjemin 5 juta, dikasih keuntungannya 2 juta gitu dalam tempo seminggu. Itu boleh apa tidak? Terus kalau kita tahu ini hasil apanya dari kerja yang enggak benar gitu ya, hasil, tapi kita tahu, tapi kita terima gitu. Hukumnya apa? Untungnya tadi hasil kerja tidak benar gitu ya. Dalam seminggu ya jatuhnya temponya ya. 2 juta. Baik. Itu ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 5 juta seminggu 2 juta itu rasional ya? Enggak rasional ya, ya. Susah. Ya. Bisnis apa, kecuali mungkin bisnis tambang apa ini? Jadi prinsipnya begini, Ibu-ibu Ari di Pondok Bambu. Islam itu tidak memastikan sebuah keuntungan. Lana la mughadan. Jadi kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. kita tidak akan tahu besok itu mau makan apa, besok kita mau bagaimana, bahkan kita mati besok pun juga nggak tahu kan. Kalau nggak menit ini mungkin menit besok, kalau nggak jam ini jam berikutnya, kalau nggak hari ini hari berikutnya kan selalu begini kita dalam hidup ini. Maka Islam itu tidak boleh transaksi dalam bentuk sesuatu yang tidak diketahui, majhul. Jadi dalam Islam itu transaksi harus maklum, harus diketahui. Nah, termasuk keuntungan dari 5 juta seminggu memberi untung 2 juta menjadi 7 juta. Ini kan majhul. Tapi keuntungannya sudah dipastikan. Ini menurut dalam pembacaan kami, ini termasuk yang riba. Karena sudah memastikan keuntungan. Nah, yang boleh itu umpamanya 5 mesti kita itu tulisan itu dalam Islam tidak diwajibkan. Faktubu ila ajalin musamma itu wa idza tadayantum bidainin faktubu ila ajalin musamma. Kalau Anda mau ada utang piutang, hendaklah dicatat sampai waktu yang yang disepakati. Itu dalam bentuk anjuran dalam Islam, tidak dalam bentuk kewajiban. Maka transaksi yang dipakai adalah sebenarnya lisan. Ijab kabul pada saat lisan itu. Sebetulnya. Lisan, bukan karena tulisan. Bukan, walaupun tidak ada hitam di atas putih, tapi kesepakatannya memberi 2 juta, menurut saya itu riba. Nah, jadi Islam itu menganjurkan kalau memang kita meminjamkan imma karena tabarruk, berbuat baik pada orang lain untuk membantu, imma karena kongsi, kerjasama dalam bentuk bisnis. Kalau kerjasama untuk bisnis, kita tidak bisa mematok keuntungan di awal. Keuntungan harus setelah jalan, dihitung di akhir, lalu dibagi sesuai dengan kesepakatan persentase keuntungan itu. Lalu kalau kita umpamanya dari orang lain, ini bisnis sudah tahu ini dari barang haram, kerja nggak benar katanya. Kerja nggak benar. Kalau memang melihat dengan mata kepala sendiri, itu memang kita dihindari. Dihindari ya. Tapi kalau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin dia kerjanya begini, tapi untuk uang ini mungkin dapat yang lain kan? Iya. Tetap bisnis atau apa kan kita enggak bisa suudzon pada orang. Maka kita ini tidak perlu nanya asal muasal dari uang itu atau dari rezeki itu. Kalau diputar-putar kita kan menjadi haram semua nantinya karena nyampur semua kan. Nah, ini dalam Islam disebut umumul balwa, tidak susah kita untuk memilahkan. Tapi yang sudah fakta depan mata ini sesuatu yang haram, maka harus dihindarkan. Tapi kalau tidak tahu, tidak perlulah mencari-cari apa mencari-cari tahu sehingga menyusahkan. Yang terpenting tadi akad itu bagaimana tujuannya ya. Iya. Baik. Sudah 38 dari pukul 17. Azan maghrib kita nanti pukul 17 lebih 48 menit. SMS dulu ya Pak. Pak, ini model beli kredit di motori pedagang Cina. Apakah sistem dagang Islam mendukung hal ini? Dari Kafi Pamulang. Model beli kredit di motori pedagang itu, apakah sistem dagang ini mendukung? Apa sistem dagang Islam mendukung? Dalam Islam itu tidak lagi memilah soal ini dari siapa. Makanya kebenaran tadi, itu mungkin harus ditanyakan juga, bagaimana kalau kita bermuamalah dengan di luar Islam gitu. Iya, makanya katanya Islam itu kebenaran itu ada di mana saja, dan ambillah kebenaran itu kalau memang benar. Tanpa jadi unzur makilah wala tanzur mangkola. Lihat apa yang diucapkan, tidak perlu pertama kita langsung underestimate kepada siapa yang mengucapkan. Nah, itu dalam Islam. Jadi lalu kita menganalisis prinsipnya. Mungkin kita kenal dari Cina. Jangan-jangan memang dulu itu Islam yang memotori. Jangan-jangan di Cina dimotori Islam juga. Iya, jadi sebenarnya seperti pergerakan ilmu pengetahuan. Betul. Itu kan juga dari Islam. Tapi sekarang kan diplagiat oleh Barat. Betul. Masuk lagi ke Islam kan gitu kan. Seakan-akan ini datang dari Barat. Dari Barat. Artinya saya tidak ini kepada tidak underestimate kepada Pak Kahfi Pamulang bahwa itu memang betul-betul dari Cina. Karena Nabi sendiri pun juga pernah melakukan beli makanan dari orang Yahudi dalam waktu dibayar pada berikutnya, berhutang ya. Berhutang kepada orang Yahudi. Bahkan dalam satu riwayat yang pernah saya pelajari karena saya juga ngajar di ekonomi syariah ya di Pasca UI itu. Pernah saya pelajari dalam pemikiran ekonomi syariah itu Nabi kan orangnya dermawan. Ketika ada umat masyarakat datang pada Nabi minta bantuan, Nabi enggak punya uang, Nabi pernah mencarikan bantuan minjem kepada orang Yahudi. Nah, dan hadis tadi kan juga dikatakan bahwa Nabi pernah membeli makanan pada orang Yahudi. Nah, ishtaro min yahudin tu'aman binasiatin, dengan jangka waktu dia tidak kontan, Nabi itu membeli. Artinya muamalah itu dibedakan dengan akidah. Dibedakan dengan akidah. Muamalah itu sebatas memenuhi prinsip-prinsip keislaman itu tidak melihat siapa subjeknya, siapa objeknya. Yeah. Yeah. Jadi kita boleh dengan Yahudi, boleh dengan siapapun, boleh kita melakukan transaksi. Hmm. Persoalan politik perdagangan ini untuk menguntungkan umat Islam itu lain lagi. Hmm. Itu politik perdagangan namanya. Politik perdagangan. Nah, ya. Tetapi saya ingin melihat pada bentuk transaksinya, yeah. bukan politik perdagangannya. Yeah. Kita tidak untuk mendukung salah satu etnis tertentu atau golongan tertentu, tetapi pada saat ini kita ingin melihat dari bentuk transaksi, apakah transaksi itu sesuai dengan Islam atau itu bertentangan dengan Islam itu. Ya, itu yang dicermati ya. Baik, silakan telepon Anda, ini mungkin yang terakhir buat Anda yang telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Tasman di Tebet. Pak Tasman Tebet, apa kabar Pak Suri? Ya, silakan Pak Tasman. Ya, ini sederhana pertanyaannya. Iya, silakan. Ya, waktunya memang. Pengalaman orang tua saya dulu menjual suatu barang dengan akad kredit 1 bulan. Orang tua saya mengambil keuntungan cuma 5%. Di lapangan apa yang terjadi? Pembayaran yang pembeli tadi membayarnya selama 9 bulan. Nah, dalam hal ini saya bertanya, boleh enggak si penjual itu menuntut ganti rugi kepada si pembeli itu? Nah, karena? Karena? Menuntut ganti rugi karena apa, Pak? Karena begitu dibayarnya telat, telat 9 bulan. Nah, itu kan apa kabar? Boleh enggak dalam ya, agama kita, baik, kita menuntut ganti rugi? Gitu ya, Pak, ya? Nah, yang kedua, Pak. Saya kan sering dengar ini di radio-radio luar negeri, penjualan berjangka. Nah, penjualan komoditi berjangka, misalnya harga tembakau di Bremen sudah dibuka untuk bulan, dua bulan setelah pengumuman. Nah, itu dalam agama kita boleh nggak itu ya? Baik, Pak. Iya. Nah, itu kasih. Aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya. Saya pertama masalah jual kredit minta ganti. Pertama kreditnya itu boleh ya. Lalu minta ganti bagaimana? Kalau minta ganti karena tambahan waktu tentu seperti tadi itu haram. Tapi kalau disepakati bahwa kalau Anda tidak membayar sampai sekian maka akan kami cabut. Itu ada akad di awal. Sebagaimana akad di awal, mestinya, akad di awal seperti halnya kan kredit-kredit ketika tidak bisa bayar. Jadi tidak pada katakan pada waktu sudah berjalan 2 bulan 3 bulan ternyata dia telat baru menuntut. Tidak. Jadi kalau memang mau menuntut dia harus melalui proses transaksi balik awal. Jadi akad ada baru, akad baru tidak pada akad pertama. Kalau memang itu mau disampaikan pada akad pertama Pak Tasman. Yang kedua, bagaimana dengan proses seperti beli untuk 2 bulan sudah dibuka sekarang. Dalam Islam itu ada nama baik usyak qoblah budwi salaiha. Jadi sama dengan orang beli kayak pohon buah-buahan seperti mangga atau nanas. Ini karena dia punya kebun belum waktunya dia sudah beli untuk 2 bulan yang akan datang langsung diborong. Itu dalam orang Jawa disebut ijon. Kalau di Amerika itu disebut dengan future trading. Future trading itu berawal dari orang yang bertani untuk jangka waktu lalu dia membeli lebih awal. Kalau ini model borong dan modelnya itu dibeli dari awal sebelum layak dibeli, ini dalam Islam dilarang. Karena apa? Nanti kalau ternyata seperti hasil mangga kita borong itu hasilnya bagus dan cakep, tentu penjual itu nanti akan merasa rugi. Nah, begitu juga ketika ini membeli pada saat sekarang, tapi 2 bulan yang akan datang yang dibelikan barangnya itu rusak semua, maka pembeli akan rugi. Ini di Islam dilarang, karena apa? Ini akan menghancurkan salah satu pihak atau menguntungkan salah satu pihak. Di Islam dalam bentuk transaksi harus sama-sama saling menguntungkan. Pak, ini kan sudah globalisasi Pak, pada persoalan ini misalnya. Kemudian sudah menjadi katakan standar di seluruh dalam standar internasional. Bagaimana ini? Kita tidak bisa misalnya ketika pebisnis internasional menghindarinya. Gitu. Kalau memang barang itu dari sekarang memang layak untuk dibeli, tidak berubah, nggak ada masalah. Tapi kalau ini satu yang belum layak dijual, lalu ketika nanti pas pada saat waktunya panen lah kalau kita lebih mudahnya aja kalau kita beli mangga atau beli rambutan masih kecil-kecil langsung saya pesan ini semua satu begini berapa 5 juta. ternyata pada saat waktunya ini kok lebih daripada dia diperkirakan hanya dapat berapa ton, umpamanya 100 ton. Kok ini kok membludak bisa menjadi 500 ton. Tentu penjual akan merasa rugi. Atau tiba-tiba pada saat panen tiba-tiba hancur. Ini sesuatu yang belum layak jual lalu dijual. Tapi memang sesuatu yang tidak berubah seperti kita beli mobil inden tidak berubah. Tidak masalah. Tidak ada masalah, tapi satu yang memang tidak layak dijual, layak jualnya baru 2 bulannya akan datang, tapi sekarang kita sudah bayar inden. Ini karena nanti setelah jadi khawatir ada yang menyesal. Nah, ini beda dengan yang sudah siap pakai dan tidak berubah dengan suatu yang memang ini proses panen tapi dijual sebelum panen itu. Baiklah. Pak Kiai Khalil, ini mohon maaf juga nih, kita tidak bisa melanjutkannya, sayang waktu kita ya, padahal ini menarik sekali dan mendapatkan respon yang cukup besar dari masyarakat. Pak Khalil, kalau masyarakat juga ingin terjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, bisa SMS nggak ke MUI DKI? Boleh, jadi Bapak Ibu yang pendengar RAS FM itu bisa telepon langsung ke MUI DKI Jakarta di 44835249. Sekali lagi bisa telepon di 44835249 49 atau kirim surat kepada MUI di Islamic Center atau kepada RAS FM. Kalau perlu bisa juga handphone ke handphone saya karena saya sekretaris di 0815-9905187. Sekali lagi bisa SMS pada handphone pribadi saya 0815-9905187. Baiklah. Kami siap untuk melayani masyarakat dan semuanya itu free. Baik. Pak Khalil, terima kasih Anda sudah bersama dengan RAS FM Jakarta sore hari ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi pekan yang akan datang. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat warga ibu kota dan sekitarnya, kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Jakarta Raya dan sekitarnya. Hey!